Mitra bisnis, sebenarnya bagaimana sih melakukan perencanaan kerja yang paling baik? Peter Drucker menjawab dalam bukunya The Five Most Important Questions sebagai berikut. Yang pertama, kita dalam melakukan sebuah perencanaan harus berani meninggalkan kerjaan atau hal-hal yang tidak tepat. Jadi kalau sesuatu kita lakukan berkali-kali dan tidak jalan, kita harus berani meninggalkan hal itu. Kalau sesuatu kita lihat ternyata hal itu tidak penting dalam iklim bisnis kita, kita harus berani meninggalkan hal itu. Dan yang kedua adalah konsentrasi. Kita harus konsentrasi pada hal-hal yang fokus, konsentrasi pada kemampuan inti kita, konsentrasi untuk mempertinggi standar yang kita pakai dalam berbisnis. Dan yang ketiga adalah inovasi. Menggunakan sebuah cara yang baru dalam sebuah kesempatan yang baru untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dalam kita melakukan perencanaan strategi kita. Kata inovasi menjadi kunci dalam melakukan bisnis. Dan yang keempat adalah pengambilan risiko. Ya, risk-taking behavior harus dimiliki oleh seorang pebisnis, tetapi dalam batas yang masih bisa ditolerir dan dalam sebuah perhitungan yang cukup matang. Kita harus berani mengambil risiko, karena kalau kita tidak berani mengambil risiko, kita tidak akan pernah melakukan lompatan ke depan. Dan yang kelima, kata Peter Drucker, kita butuh analisa. Kalau kita perlu, kita harus bisa melakukan analisa terhadap kenapa kita melakukan itu, apa dasar tindakan kita, mengapa kita tidak melakukan hal yang lain. Dan setelah kita melakukan, kita cek lagi apakah yang kita lakukan sudah benar, apakah yang kita lakukan sudah mencapai sasaran, apa perbaikan yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kurangi, apa yang perlu kita fokuskan, inovasi baru, apa yang perlu kita tambahkan. Maka kelima rahasia untuk melakukan perencanaan yang efektif itu diberikan oleh Peter Drucker. Saya percaya ini dapat membantu Anda untuk melakukan perencanaan bisnis sukses Anda. Terima kasih. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.